Ayo sobat, bersolawat dan azamkan dengan kuat, meminta syafaat dan solawat, pembuka jalan rahmat, penguat penyelamat dunia akhirat. Allahumma salli ala sayyidina sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan solawat terdahsyat pada Nabi Muhammad. Ahbabi ya ahbabi falazimu ahbabi wala takulu man laha fantumu kuf'un laha. Ya jumlatal aqtab wa sadatil anjab wa ya ulil albab ashku ilaikum mabi. Solawat pada Nabi Muhammad. Solawat pada Nabi Muhammad. Ayo semua solawatlah, susah senang duka cita bersolawatlah. Karena dengan solawat derajat terangkat, 10 kebaikan akan didapat. Dan bahkan meskipun hanya sekali solawat, Allah kan balas 10 kali lipat. Solawat menghapus dosa yang terbuat, memudahkan kumpulnya hajat, menenangkan di dunia dan di akhirat. Ahbabi ya ahbabi falazimu ahbabi wala takulu man laha fantumu kuf'un laha. Ya jumlatal aqtab wa sadatil anjab wa ya ulil albab ashku ilaikum mabi. Solawat pada Nabi Muhammad. Solawat pada Nabi Muhammad. Solawat pada Nabi Muhammad. Solawat pada Nabi Muhammad. Ahbabi ya ahbabi falazimu ahbabi wala takulu man laha fantumu kuf'un laha. Ya jumlatal aqtab wa sadatil anjab wa ya ulil albab ashku ilaikum mabi. Ahbabi ya ahbabi falazimu ahbabi wala takulu man laha fantumu kuf'un laha. Ya jumlatal aqtab wa sadatil anjab wa ya ulil albab ashku ilaikum mabi.